السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Hasyr, dari tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir firman Allah Ta'ala, Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan, huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akhbara ta'ala annahu alladhi la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Fala rabba ghairahu, dan tidak ada Rabb selain Dia. Wala ilaha lil wujudi siwahu, dan tidak ada sesembahan yang ada selain daripada Dia. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi di alam ini kecuali hanya Dia. Wa kullu ma yu'badu min dunihi fa batilun. Maka seluruh yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Wa annahu 'alimul ghaibi wasyahadati, dan bahwasanya Allah dialah yang maha mengetahui perkara yang tidak tampak dan perkara yang tampak. Ay'lamu jami'al kainatil musyahadati lana wal ghaibati 'anna. Yaitu Allah maha mengetahui seluruh perkara yang ada yang disaksikan ini oleh kita atau yang tidak ditampakkan bagi kita. Fala yaqa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tersembunyi atas Allah sesuatu pun di bumi ataupun di langit. Min jalilin wa haqirin, baik yang mulia ataupun yang rendah. Wa sahirin wa kabirin, baik yang kecil ataupun yang besar. Hatta dharri fil dhulumat, sampai-sampai semut hitam di tengah kegelapan malam di atas batu yang sangat hitam, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Wa qawluhu ta'ala huwa rahmanur rahim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَهُنَا. Telah lewat pembahasan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim pada awal tafsir di dalam surah Al-Fatihah, sehingga tidak perlu kita ulangi di sini. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ذُو الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ الشَّامِلَةِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kasih sayang yang sangat luas yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Fa huwa rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi di dunia dan di akhirat, wa rahimuhuma, dan menyayangi di dunia dan di akhirat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku itu sangat luas mencakup segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya memiliki sifat ar-rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, katakanlah dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya. Hendaknya ketika kita mendapatkan anugerah Allah dan kasih sayangnya, mendapatkan rizki dan kehalalan, keberkahan rizki tersebut, hendaknya kita bergembira. Sesungguhnya itu lebih baik daripada rizki itu sendiri. Jadi bersyukur atas rizki, bersyukur atas halalnya dan barakah rizki, itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari rizki-rizki tersebut, dari harta-harta tersebut. Sehingga tidaklah kita bersyukur kecuali menambahkan nikmat tersebut. Ketika kita bersyukur, nikmat itu akan tambah. Dan tidaklah bisa kita bersyukur kecuali dengan bersyukur kepada Allah lagi, dan seterusnya. Sehingga syukur itu akan semakin membuahkan syukur-syukur yang berikutnya. Jadi kalau kita bersyukur, kita pun akan syukur dengan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri perkara kecil, dia tidak bisa mensyukuri perkara yang besar. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa mensyukuri kebaikan orang, dia tidak akan bisa mensyukuri kebaikan Allah. Jadi kalau kita ingin mensyukuri ya nikmat yang besar, kita harus syukuri yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Baru kita nanti akan bisa mensyukuri perkara yang besar. Bahwa banyak orang yang diberi sesuatu yang sangat banyak, enggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena dari kecil-kecil perkara, mereka tidak mensyukurinya. Dan juga tidak bisa bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada kebaikan manusia dulu. Sehingga orang yang tidak bisa baik kepada manusia, ya dia enggak bisa ihsan, enggak bisa syukur kepada Allah SWT. Sehingga kadang Allah kaitkan, anishkur liwali walidai, hendaknya bersyukur kepadaku dan syukur kepada kedua orang tua. Kalau memang syukur kepada Allah, buktikan dengan syukur kepada orang tua, dengan berbakti kepadanya dan seterusnya. Ridha Allah fi ridha walid, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan banyak yang seperti ini. Atau kalau itu adalah suami istri, ya Allah Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak sudi untuk melihat seorang wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya dalam keadaan dia senantiasa butuh kepada suaminya. Dalam riwayat lain, ya, tidak akan terangkat, ya, amalan dari seorang wanita, ya, tidak akan terangkat, ya, amalan, atau dalam riwayat lain adalah salat, ya, dari seorang wanita sampai dia bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Dan seterusnya. Jadi benar-benar membuktikan untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita buktikan dengan wujud bersyukur kepada yang terkecil-terkecil itu. Kepada orang tua, kebaikan orang tua, pada suami, atau suami kepada istri, anak kepada orang tua, dan seterusnya. Dengan mensyukuri itu, barulah kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya, itu adalah sebuah bukti. Summa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Al-maliku ay al-maliku li jami'il asya'i. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Al-maliku, sang maharaja, yang merajai seluruh sesuatu, segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha, yang mengatur segala sesuatu. Bila mumani'ah wala mudafi'ah, mengaturnya tanpa penghalang, tanpa penghambat sedikit pun. Ketika Allah mengatur alam raya ini, tidak ada yang bisa menghalanginya dan menghambatnya. Semua dengan kehendak Allah yang maha sempurna, dengan maha kebijaksanaan Allah yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Itulah makna daripada Al-Malik, yang menguasai segala sesuatu, yang mampu mengatur segala sesuatu tanpa halangan, tanpa hambatan. Itulah Allah SWT. Beda dengan raja-raja dunia. Dia tidak bisa menguasai seluruhnya. Walaupun dia raja daripada sebuah negara, negara Indonesia, presiden namanya. Dia tidak menguasai negeri yang sebelahnya. Tidak menguasai negeri yang sebelahnya. Yang artinya tidak bisa menguasai raja secara mutlak. Tidak bisa. Atau karolah dia menguasai dunia. Masih ada di sana pemberontak-pemberontak. Masih ada yang membangkang. Sehingga ini adalah menjadi penghalang dan penghambat dalam mengatur sebuah negaranya sendiri. Walaupun dia berkuasa penuh, ada penghalang, ada penghambat. Itu raja-raja dunia. Tetapi bagi Allah, Allah menguasai, memiliki segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu tanpa penghalang dan tanpa penghambat sedikit pun. Itulah Allah SWT disifati dengan sifat Al-Malik, sang maharaja. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Al-Quddusu, Al-Malikul Quddusu. Al-Quddus, kata Wahab Ibn Munabbih, ay At-Tahir, yang suci. Al-Quddus adalah sang maha suci. Wa qala Mujahid wa Qatadah, adapun berkata Al-Imam Mujahid dan Qatadah, Mujahid Ibn Jabr dan Qatadah Ibn Mazahi, beliau mengatakan, ay Al-Mubarak, yang penuh dengan barakah. Maha barokah Allah. Barokah itu artinya pada zatnya itu penuh dengan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Jadi yang namanya barokah, misalkan harta yang barokah, artinya harta itu bermanfaat dan memberikan manfaat kepada yang lain. Itu namanya barokah. Ya, manfaat pada zatnya dan manfaat kepada yang lainnya. Misalkan barokah daripada air apa? Ini suci. Suci. Dan memberikan manfaat pada yang lainnya. Dengan apa? Bisa digunakan untuk bersuci. Barokah daripada air. Ya, diantaranya pula adalah apa? Bisa menghilangkan dahaga. Dan seterusnya. Itu barokah. Ya. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita menganggap itu sebuah berkah, air putih adalah barokah. Dia suci dan mensucikan. Keberkahannya adalah bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk kebutuhan minum kita. Itu berkah. Itu berkah namanya. Ya, karena orang sekarang kadang yang namanya berkah itu ya sudah ke klinik-klinik yang akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Padahal yang namanya barokah, makanan halal itu barokah. Barokah makanan itu ya adalah bisa ya mengenyangkan ya dari sifat lapar kita. Keberkahan daripada makanan itu adalah bisa memenuhi kewajiban kita. Memberikan nafkah kepada anak istri kita. Sehingga kita dapat pahala. Itu keberkahan dari makanan. Ya. Keberkahan dari seorang ustaz. Apa keberkahannya? Ya, keberkahannya adalah bisa mengajarkan ilmu. Keberkahan dari seorang santri apa itu? Mereka belajar ilmu. Itu namanya keberkahan. Ya. Jangan... Beda ya antara kita manusia biasa dengan Nabi. Nabi itu zatnya itu barokah. Ya, sampai ludahnya Nabi itu sahabat biasa menangkapnya dan kemudian diusapkan di mana? Di tubuhnya. Adapun kalau ludahnya saya sendiri enggak mau menangkapnya. Ya. Kan begitu. Kalau ludahnya Nabi, sahabat biasa menangkapnya dan diusapkan ke tubuhnya. Adapun ludahnya saya, ludahnya ustaz, ludahnya kiai, ada yang mau menangkapnya? Ludah kita sendiri enggak mampu untuk kita menangkapnya karena jijik dengan itu. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan antara zatnya tubuhnya Nabi dengan tubuhnya kita. Karena Nabi lahul khasa'is, memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri. Memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri. Tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Ya. Inilah yang namanya barokah. Seperti misal, kesalahan dalam menggunakan barokah. Yang namanya pohon, berkahnya itu apa? Pohon itu berkahnya kalau dia berbuah, ya buahnya itulah yang berkah. Artinya keberkahan pohon tadi adalah memberikan buah. Pohon tersebut berkahnya dalam bentuk apa? Menjadi naungan, teduh. Berkahnya pohon tersebut apa? Bisa menjadi resapan air. Keberkahan pohon tersebut apa? Bisa memproses apa namanya itu, memperbaharui kualitas udara, dan seterusnya. Itu keberkahan daripada pohon. Kemudian ada orang yang menjadikan pohon itu sebagai tempat minta rizki. Katanya pohon berkah. Salah alamat atau tidak? Sebagaimana ya orang-orang musyrikin Arab menjadikan berhala Uzza. Uzza itu kan pohon besar. Sebagai minta rizki. Minta supaya sakti, kebal. Apa pedangnya digantungkan supaya menang kalau perang. Maka dia salah dalam mengharapkan keberkahan tersebut. Itulah jatuh kepada apa? Kesyirikan. Salah mengambil berkah bisa jatuh kepada kesyirikan. Jadi paham ini ya? Nah ini penting. Ciptaan Allah itu berkah. Barokah. Ya, barokah. Tapi keberkahan itu kan semuanya ada. Dan diambil sesuai dengan kadarnya. Tidak sampai kepada sesuatu yang berlebihan. Akhirnya disembah kepada selain Allah. Itu bahaya. Seperti berhala Uzza. Uzza adalah sebuah pohon. Pohon itu di atasnya ada semacam bangunan. Pohonnya dikasih kelambu, dikasih lampu, kasih sesajen di situ. Itulah orang-orang musyrikin Arab dulu menyembah berhala Uzza. Seharusnya pohon itu adalah pohon yang digunakan untuk berteduh kalau panas. Untuk memperbaiki kualitas udara. Untuk resapan air. Dan kalau berbuah ada buahnya. Selesai sudah. Atau kalau kering jadikan kayu bakar. Itu barokah dari pohon. Tapi kalau kemudian ya justru menjadikan pohon tersebut tempat meminta-minta. Meminta rizki. Meminta didekatkan jodoh. Dijauhkan dari mara bahaya. Inilah yang salah dalam mengambil berkah. Yang akhirnya jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan baik kecil ataupun besar. Na'udzubillah. Sama. Ustadz kiai itu barokah, tapi letak keberkahan ustadz dan kiai itu mana? Pada ilmunya, bukan pada tubuhnya. Adapun secara tubuhnya, ya seperti manusia secara umumnya, ya secara umumnya. Jadi pahami ya. Berarti tidak boleh saya cium tangan. Boleh-boleh saja. Siapa yang melarang cium tangan? Kata madhab syafi'iyah itu sunnah bagi orang-orang soleh dan orang tua. Ya. Jadi menurut madhab syafi'iyah itu dibahas oleh Imam Syafi'i. Mencium tangan yang disunahkan itu hanya bagi orang tua dan orang berilmu. Orang tua itu bapak ibu dia, paman bibi dia, kakek nenek dia. Cium tangannya. Itu sunnah menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Termasuk guru. Ustaz, ya dicium tangannya tidak mengapa, atau dicium keningnya atau matanya, ya pada orang tua ataupun ustaz. Yang disepakati para ulama haram untuk mencium tangannya adalah orang kaya karena kekayaannya. Kita mencium orang karena kekayaannya itu nggak boleh. Di dalam Syafi'i ya berpendapat haram, bahkan ada minimalnya makruh. Jadi kenapa kita cium tangannya? Karena dia orang kaya, nggak boleh. Makruh minimalnya. Jadi kalau mencium tangannya karena dia guru dia, ustaz dia atau orang tua dia atau paman dia, bibi dia, maka tidak mengapa. Tapi kalau serba cium tangan, kenal enggak kenal dicium tangannya semua, ini justru menghinakan diri. Semuanya pokoknya cium semua tangannya, ini justru menghinakan diri. Jadi dipilih supaya nilai ciuman tangan tersebut menjadi sebuah nilai pengagungan. Kalau semua orang itu dicium tangannya, enggak ada nilai pengagungannya nanti. Bisa dipahami ya? Nah. Kita lanjutkan dari pembahasan ini. Qala Ibnu Jurayz, berkata Ibnu Jurayz, makna daripada Al-Quddus taqaddasahul malaikatul kiramu, yaitu malaikat yang mulia mensucikannya, mensucikan Allah. Apa makna mensucikan Allah? Dengan bertasbih dan memujinya. Subhanallah, alhamdulillah, Al-Quddus. Malaikat senantiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah. Itu adalah wujud daripada ya disucikan. Kemudian assalamu al-malikul quddusus salamu. Ay assalam yang maha selamat, ay min jami'il uyubi wa naqaisi. Selamat dari berbagai macam aib-aib dan kekurangan, likamalihi fi dzati wa sifatihi wa fa'ali. Karena maha sempurnanya Allah pada zat-Nya, pada sifat-sifat-Nya, dan pada perbuatannya. Ini harus kita perhatikan. Zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatannya. Itu Allah maha sempurna pada semua itu. Wa qawluhu ta'ala al-mu'minu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minu. Allah mensifati dirinya dengan Al-Mu'min. Apa yang dimaksud Al-Mu'min pada sifat Allah? Padahal kita juga sebagai orang yang beriman disifati dengan sifat Mu'min. Kok sama-sama Mu'min ini? Nah, namanya sama tapi maknanya beda. Sebagaimana Allah sifati dirinya Rahim, tapi Allah sifati Nabi Muhammad Rahim, Allah sifati orang beriman wa kana bil mu'minina rahim ruhama ubainahum, sama dinamai sifat rahim. Allah rahim, Nabi Muhammad rahim, orang yang beriman rahim, ibu rahim terhadap anaknya, dan seterusnya. Nah, ini kok sama dari sisi nama tapi beda dari sisi hakikat maknanya, kedalaman maknanya. Apa itu Al-Mu'min, kata Ibnu Abbas, ay amina khalqahu min ayyudlimahum. Kata Al-Mu'min di sini, Allah Maha Mu'min, yaitu amina khalqahu min ayyudlimahum, yaitu tidak mungkin, ya, yaitu makhluknya akan aman dari mendolimi mereka. Itu Allah Maha Al-Mu'min, Maha terpercaya dan yang mempercayai, adalah seluruh makhluknya ya harus merasa aman. Tidak mungkin Allah menzalimi mereka. Jadi al-mu'min artinya tidak mungkin Allah zalim, intinya begitu. Jadi maha terpercaya. Rinciannya tidak mungkin Allah menzalimi makhluk. Itu makna daripada al-mu'min. Kalau kata-kata ada makna daripada al-mu'min amina biqaulih annahu haq. Yaitu Allah yang maha terpercaya ucapannya, firmannya, dan bahwasanya firmannya pasti hak. Jadi al-mu'min ya, maha terpercaya dari sisi Allah tidak akan menzalimi siapapun. Al-mu'min Allah maha terpercaya artinya semua firman-Nya pasti hak, terpercaya. Itu yang kedua. Wa qala Ibnu Zaid mengatakan sadaqa ibadahul mu'minin fi imanihim li. Makna al-mu'min Allah maha mempercayai artinya mempercayai keimanan para hamba-hambanya yang beriman dalam keimanan mereka. Sekali lagi ada tiga makna al-mu'min yang artinya maha terpercaya bahwasanya Allah tidak akan menzalimi makhluknya. Yang kedua, maha terpercaya bahwasanya seluruh firman-Nya adalah hak Kemudian maha mempercayai, ya, yaitu mempercayai seluruh iman daripada hamba-hambanya yang beriman. Itu makna daripada al-mu'min, maha ya percaya dan maha yang dipercayai. Kemudian al-muhaimin, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu. Qala Ibnu Abbas wahir wahid, apa maksudnya al-muhaimin? Al-muhaimin ay asyahida ala khalqihi bi'a'malihim, yaitu yang menyaksikan seluruh amalan-amalan makhluknya. Al-muhaimin yang menyaksikan seluruh amalan makhluknya. Al-muhaimin. Bima'na huwa raqibun alaihim. Maknanya al-muhaimin adalah raqibun alaihim, mengawasi. Yang namanya mengawasi berarti bukan hanya menyaksikan, tapi memperhatikan seluruh perincian daripada apa yang dilihatnya, apa yang diketahuinya. Itu adalah raqib. Ya, makna al-muhaimin, raqibun alaihim. Yaitu syahid ar-raqib, yang menyaksikan amalan makhluknya dan mengawasi seluruh amalan makhluknya. Kaqawli, seperti firman Allah dalam al-buruj, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah dalam surat Yunus, thumma allahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah lah yang maha menyaksikan apa yang mereka lakukan. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 33, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Siapakah yang dia senantiasa qa'im, senantiasa memperhatikan dan bertanggung jawab, ya, mengawasi setiap jiwa dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna al-muhaimin adalah syahid, ya, yang menyaksikan, raqib yang mengawasi, dan qaim yang bertanggung jawab dan mengatur seluruh perkara makhluknya. Itu makna daripada al-muhaimin. Jadi pada makna al-muhaimin mengandung makna syahid, mengandung makna raqib, mengandung makna qaim wal mutasarrif. Jadi ketika Allah disifati dengan al-muhaimin, mengandung di dalamnya sifat syahid, menyaksikan, raqib, mengawasi, qaim, bertanggung jawab, mutasarrif, mengurusi. Itu pada lafaz al-muhaimin. Sehingga sebagian ulama itu berpendapat makruh atau bahkan haram menamakan atau menyendirikan panggilan al-muhaimin dengan al. Al-muhaimin dengan al. Al-muhaimin. Ya. Kenapa? Karena al-muhaimin itu maknanya mencakup seluruhnya. Seperti as-samad. Jadi al-muhaimin, ar-razzaq, as-samad, ar-rahman, al-malik dengan dikosongkan, dengan dipendekkan. Itu makna-makna yang hanya pantas bagi Allah. Rahman hanya pantas bagi Allah. Tapi rahim itu boleh bagi makhluknya. Sehingga pada nama-nama Allah itu ada nama yang khusus bagi Allah karena secara makna hanya pantas bagi Allah. Dan ada nama-nama Allah yang boleh digunakan oleh makhluknya dengan tetap hakikat maknanya itu lebih tinggi Allah. Seperti yang tidak boleh itu apa? Allah Ar-Rabbu dengan ada alif lam. Al-Maliku dengan dipendekkan lamnya. Al-Maliku sang maharaja. Kemudian apa lagi? Ar-Razzaku sang maha pemberi rezeki. Kemudian apa lagi? Al-Quddus yang maha suci. Kemudian apa tadi? Termasuk Al-Muhaiminu. Al-Muhaiminu. Ada nama-nama Allah yang boleh makhluk mensifati dengan nama tersebut. Tapi tentunya dengan hakikat yang berbeda. Seperti Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Kalau As-Samad termasuknya apa? Termasuk yang khusus Allah. Karena makna As-Samad itu sangat luas. Sebagaimana kita terangkan. Ya, telah lewat pada penafsiran tafsir surat. Al-Ikhlas. As-Samad itu makna yang sangat luas. Sehingga ketika ada seorang yang bernama Abdullah. Ya, itu jangan memanggil dengan nama belakangnya Allah. atau Abdul Ilah, jangan menamakan dengan ilah, panggilnya Abdul Razak, maka jangan memanggil nama-nama belakangnya Razak. Kemudian Abdul Malik, jangan dipanggil dengan Malik, Malik yang pendek. Tapi kalau Malik itu boleh. Kalau Malik dengan pendek, Al-Malik itu enggak boleh. Karena kalau Al-Malik itu artinya sang maharaja. Kalau Malik artinya raja. Kalau raja kan boleh. Ya. Hanya kalau manggil yang namanya Abdul Malik, ma-nya dipanjangkan. Malik. Tapi kalau Malik pendek itu sang maharaja. Itu khusus Allah. Abdul Somad misalkan. Maka jangan panggil terakhirnya dengan Somad saja. Jangan. Abdul Muhaimin, maka jangan dipanggil belakangnya. Jadi paham ini ya? Nah. Jadi panggilnya Abdun atau Abdul atau lengkap lebih baik. Lengkap lebih baik. Demikian pula yang semakna dengan itu. Misalkan namanya Jibril, Ismail, Mikail, Ismail. Itu il kan bahasa Ibrani yang artinya Allah, ilahi. Ya. Ismail, panggilnya jangan il. Karena kalau il itu artinya, wahai Tuhanku. Sekarang namanya Ismail. Ismail, mil, il, il, il. Ya, kalau dipanggilnya il, itu artinya Tuhanku, Tuhanku. Gak boleh. Itu kalau kita mau terjemahkan. Jadi panggilnya Ismail. Ya. Paham ya? Ini kadang sering. Kenapa sering? Ya kita kan punya murid namanya Ismail. Temannya memanggilnya il, il. Gak boleh. Panggilnya Ismail. Ya, Ismail. Karena itu bahasa Ibrani yang sudah diarabkan. Ismail, Jibril, Mikail itu kan bahasa Ibrani yang sudah diserap dalam bahasa Arab. Ya, dan maknanya itu diakui il adalah maknanya ilahi, ilahi. Ilahi itu artinya wahai Tuhanku. Gitu. Atau yang semakna nama-nama yang mengandung unsur ketuhanan. Ya, nama yang mengandung unsur ketuhanan itu apa? Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia dewa, dewi, itu ada unsur ketuhanan. Maka jangan. Atau yang semakna dengan itu. Bagaimana kalau sudah kadung namanya seperti itu? Ya dirubah panggilannya saja. Kalau tidak bisa dirubah KTP-nya, ya dirubah panggilannya. Misalkan namanya apa? Dewa Abdullah misalkan. Ya panggilannya jangan Dewa, panggilannya Abdullah. Kan kadang nama-nama begitu kan banyak ya. Atau yang mengandung unsur sesembahan orang-orang musyrikin misalkan. Atau li'izzatihi wa 'azamatihi wa jabaruwatihi wa kibriyaihi. Mana al-aziz alladhi qad 'azza kulla syai', yang maha perkasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Allah maha perkasa, maka faqaharahu, Allah menguasai segala sesuatu. Wa ghalabal asya'a, Allah itu maha mengalahkan segala sesuatu. Sehingga fala yunalu janabuhu, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya dan menyainginya. Li'izzatihi, karena keperkasaannya. Wa'adhamatihi, karena keagungannya. Wa'jabarutihi, karena ketidakmungkinan dikalahkannya. Wa'kibriyaihi, dan karena kemahabesarannya. Jadi pada makna al-aziz itu mengandung makna al-qahir, ya, al-azim, al-jabbar, al-akbar. Jadi dalam makna al-aziz mengandung makna al-qahir yang menguasai. Al-azim yang maha agung. Ya. Al-jabbar yang maha tidak terkalahkan. Wa kibriya'a dan al-akbar yang maha besar. Itu kandungan dari mana al-aziz. Sehingga ada larangan memanggil al-aziz. Ya, ada anak namanya Abdul Aziz. Maka jangan dipanggil al-aziz. Ya. Dengan al itu jangan. Atau bersendirian namanya al-aziz. Itu jangan. Kecuali tanpa al, sebagian membolehkan. Aziz. Tanpa al. Tanpa alif dan al. Misalkan aziz dipanggilnya. Atau sempurna, itu lebih bagus. Ada yang berpendapat al-aziz itu boleh, tapi ada, ada kalimat yang mengiringinya. Ya, ada kalimat yang mengiringinya. Seperti gubernur Mesir pada zaman Nabi Yusuf itu bergelar Al-Aziz. Tapi Allah tidak menyebutnya Al-Aziz. Tapi menyebutnya hanya istrinya Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz. Sehingga dari kalimat ini ada yang sebagian mengatakan tidak boleh menggunakan kalimat Al-Aziz pada seseorang itu dalam sisi etika, dalam sisi adab. Tapi untuk selamatnya, karena Al-Aziz mengandung di dalamnya Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Qahir, Al-Akbar, maka hendaknya kita hindari dengan alif dan lam. Ketika namanya orangnya Abdul Aziz, maka dipanggil Abdul Aziz. Lengkap. Ya, atau kalau mau Aziz saja, jangan dikasih Al. Kasihnya Aziz saja. Ya, jadi paham ini ya. Dan dari sini pula, terkadang nama-nama Allah itu mengandung nama-nama yang berikutnya. Nama-nama yang lain. Seperti tadi, sifat Al-Aziz mengandung di dalamnya sifat Al-Qahir, Al-Azim, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir, dan Al-Akbar. Itu mengandung situ. Satu kata, satu nama mengandung konsekuensi nama-nama yang berikutnya. Saling terkait dan bersambung. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Kalimat Al-Jabbar, Al-Mutakabbirnya diulang lagi. Setelah Al-Aziz itu sendiri mengandung makna Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, juga Al-Jabbar dan Mutakabbirnya disebutkan sendiri. Ay alladhi la taliqu jabariyah illa lahu. Wattakabbur illa li'azamatihi, sehingga tidak ada yang layak untuk al-jabariyah. Jabariyah itu kebebasan dari aturan. Artinya yang maha berkuasa dan tidak diatur oleh siapapun. Maha berkuasa, tidak diatur oleh siapapun. Itu Allah Subhanahu wa taala al-Jabbar. Ya, adapun manusia enggak layak. Manusia itu harus diatur. Manusia itu harus punya aturan. Tidak mungkin seorang manusia tanpa aturan, gak mungkin. Orang yang katanya mau hidup tanpa aturan saja, mereka punya aturan. Aturannya apa? Aturannya jangan terikat dengan aturan. Kan begitu. Anak-anak pang itu, ketika awal muncul, saya masih sekitar SMP. Pengrekrutannya salah satunya, itu diajari tiga hal. Anti ketuhanan, anti kemapanan, dengan anti apa lagi itu? Anti kemap apa? Apalagi ya, lupa. Anti keluarga. Jadi untuk membuat mereka bebas, mereka dilepaskan dari ketuhanan, dari aturan Tuhan. Dilepaskan dari aturan kemapanan, aturan sosial, aturan kemasyarakatan. Dan dilepaskan dari aturan keluarga, aturan dengan orang tua. Sehingga mereka itu bebas. Nah untuk bebas, mereka sendiri buat aturan. Sehingga manusia itu enggak bisa hidup tanpa aturan. Harus dengan aturan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, Allah lah yang maha memberikan aturan. Allah lah yang memberikan sunnah-sunnah dalam kainat, dalam makhluk-makhluknya. Itulah Al-Jabbar. Ya. Tidak ada yang layak untuk mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wattakabbur, tidak ada yang layak untuk merasa besar kecuali Allah, li'azamatihi, karena keagungannya. takabur yang sering kita artikan sombong itu kan artinya merasa besar dengan meremehkan yang lainnya. Hanya Allah yang berhak itu karena Allah Maha Besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Besar karena Allah Maha Agung. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari, al-'azamah izari wal kibriya ridai. Yang namanya keagungan itu adalah sarungku. Izar itu secara bahasa kain menutup bagian bawah yang kita serikan artikan sarung. Jangan dibayangkan. Pokoknya kita imani saja sebuah ungkapan dari Rasulullah bahwasanya Allah berfirman yang namanya kemuliaan, keagungan adalah sarungku. Dan al-kibriya kebesaran, kemahabesaran adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Siapa yang merebut salah satu di antaranya, aku akan siksa dia. Kalau dia merasa hebat, agung, merasa besar daripada yang lainnya, itu berarti dia telah merebut haknya Allah. Karena kebesaran dan juga keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia enggak layak yang paling besar. Ketika orang yang merasa paling besar enggak bisa. Gedung yang dia tempati lebih besar dari dia. Merasa dia jabatannya paling tinggi. Ya, di atas jabatannya ada jabatan lagi yang lebih tinggi lagi. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin tidak layak seorang mengaku kemuliaan dan kebesaran. Karena itu adalah pakaian Allah. Yang kita terjemahkan secara tekstual saja. Karena kalau ditakwilkan nanti maknanya bisa berbeda lagi. Tinggal kita imani saja. Muruha kama ja'at, lewatkanlah sebagaimana datang. Keagungan adalah sarungku dan kebesaran adalah selendangku. Jadi keagungan dan kebesaran adalah pakaian Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Siapa yang merebut salah satu keduanya dari aku, maka aku akan menyiksanya. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih menyimpan kesombongan walaupun sebiji darah, seukuran semut. Masih menyimpan kesombongan dalam hati ini tidak akan masuk surga. Maka harus dihilangkan. Ya. Yang namanya sombong itu batarul haq wa humtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa bisa meremehkan manusia? Karena merasa besar, merasa agung. Merasa dia orang besar, orang hebat, orang agung. Akhirnya meremehkan orang. Itu tidak boleh. Kemudian fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Thank you. Ikhwanul fitin a'azakumullah. Kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala al-jabbar khalaqatadah alladhi jabara khalqahu ala ma yasha. Al-jabbar adalah yang maha mengatur. Mengatur segala sesuatu dari makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa qala Ibn Jarir, dan berkata Ibn Jarir At-Tabari, al-Jabbar al-muslih umur khalqihi al-mutasarrifu fihim bima fihi salahuhum. Al-Jabbar adalah yang maha memberikan kemaslahatan, kebaikan pada seluruh urusan makhluknya, yang mengatur mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi Al-Jabbar itu bukan hanya sekedar mengatur, tetapi Allah lah yang memperbaiki dan mengarahkan supaya orang mendapatkan kemaslahatan, kebaikan dunia akhiratnya. Itu aturan. Sehingga aturan Allah itu, jadi al-jabarnya Allah itu ketika membuat aturan, pasti dan pasti mengandung maslahat bagi hambanya. Beda aturan orang. Aturan orang itu belum tentu bermaslahat bagi manusia. Atau ketika bermaslahat, bermaslahat hanya bagi dirinya atau kelompoknya, tidak pada yang lainnya. Ya, itu kan aturan-aturan manusia yang dibikin oleh manusia. Tetapi aturan-aturan Allah pasti mengandung maslahat bagi seluruh umat manusia, maslahat di dunia dan di akhirat. Jadi maha pengatur bukan mengatur seenaknya, tapi mengatur pasti mengandung maslahat bagi yang diatur. Itulah al-jabbar, ya, yang memastikan apa yang Allah atur itu bermaslahat, bermanfaat. Ya. Wa qala Qatada al-mutakabbiru ya'ni an kulli syarr. Dialah Allah yang maha besar dari segala kejelekan. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ketika Allah memiliki sifat yang begitu sempurna seperti tadi, yang Allah sifati dengan sifat yang begitu mulia, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dialah Allah Sang Maharaja, Sang Maha Suci, Sang Maha Selamat, Sang Maha Terpercaya. Ya. Kemudian Sang Maha Al-Muhaimin, yaitu yang menyaksikan dan mengawasi. Al-Aziz, Sang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Sang Maha Pengatur. Al-Mutakabbir, Sang Maha Tinggi. Dan Maha Suci Allah dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Tadi sudah Anda sampaikan bahwasanya pada kalimat ayat ini, ayat 23 dari surah Al-Hasyr ini adalah nama-nama khusus bagi Allah yang tidak layak bagi makhluknya. Sekarang yang disebutkan pertama Allah, khusus bagi Allah. Kemudian Al-Malik. Kemudian Quddus, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya. 9 sifat yang khusus bagi Allah. Tidak pantas makhluknya menamai dirinya atau mensifati dirinya dengan sifat-sifat ini. Bisa dipahami ini ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Dialah Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha mewujudkan ciptaannya. Al-musawwir, Sang Maha memberikan rupa ya pada ciptaannya sesuai dengan takdirnya. Jadi al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir itu artinya menciptakan semua, menjadikan sesuatu. Tetapi ada perbedaan di sini. Artinya ketika kita berbicara al-khalqu, penciptaan Allah. Al-khaliqu, Allah Maha Pencipta. Ya Allah itu yang mentakdirkan, Allah itu yang mewujudkan, Allah yang memberikan rupa. Tapi ketika dirinci seperti ini, maka memiliki makna-makna khusus. Itu al-khaliq artinya adalah takdir. Allah yang menakdirkan. Itu Allah yang Maha menciptakan dengan takdirnya. Kalau berbicara takdir berarti berhubungan dengan empat hal. Kalau kita berbicara Allah itu al-khaliq artinya Allah Maha pencipta sesuai takdirnya. Maka takdir itu mencakup di dalamnya empat sifat. Sifat yang pertama adalah sifat ilmu. Artinya ketika kita berbicara tentang takdir Allah, Allah itu Maha berilmu. Sabaqa ilmuhu. Ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Sebelum langit dan bumi itu diciptakan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya. Itu Allah SWT ketika mentakdirkan, artinya Allah itu Maha berilmu. Kemudian ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hujjah atas makhluknya ditulis. Dalam takdir. Kemudian yang ketiga adalah al-masyi'ah, kehendak Allah. Baru yang keempat adalah ciptaan Allah. Jadi ketika kita berbicara takdir, takdir ini takdir Allah. Berarti yang sudah terjadi tadi, yang barusan kita terjadi misalkan seorang jatuh. Ya, itu takdir Allah. Berarti ketika kita bicara takdir Allah, maka berhubungan dengan empat hal. Oh berarti perkara tadi yang baru saja saya laksanakan, Allah sudah Maha tahu dari semenjak 50 ribu tahun. Semenjak 50 ribu tahun langit dan bumi dicipta. Allah sudah Maha tahu, sabaqa ilmullah, telah mendahului ilmunya Allah atas kejadian alam raya ini. Jauh sebelum kita melakukan, Allah sudah Maha tahu. Kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah ciptakan pena, kemudian Allah berfirman, "Uktub majara al kainat." Tulislah apa yang terjadi nanti ya di alam raya ini. Sampai yang namanya daun gugur itu sudah tertuliskan. Daun ini akan gugur pada tanggal sekian di tempat sekian. Itu untuk menunjukkan betapa sempurnanya ilmunya Allah ditulis. Ya, karena terkadang ya sesuatu yang sudah diketahui tanpa ada penulisan itu menimbulkan keraguan. Maka untuk menghindari keraguan bahwasanya Allah Maha berilmu, ingat catatannya sudah ada 50 ribu tahun sebelum diciptakan. Seperti orang utang piutang. Kalau enggak ada catatan, itu biasanya satu ketika satunya mungkir, satunya enggak mengakui, akhirnya satunya yang mengatakan dia punya hutang sama saya, diragukan enggak? Diragukan. Karena enggak ada catatannya. Saya beli ke toko, kemudian besok harinya saya kembalikan. Kalau tokonya tidak ngakui, kita enggak ada nota, kira-kira bagaimana? Kan diragukan. Makanya segala sesuatu pengetahuan ketika dicatat itu akan meyakinkan. Ketika tidak dicatat akan meragukan. Minimalnya adalah meragukan bagi orang-orang yang ragu. Walaupun kenyataan itu terjadi. Maka untuk menghindari keraguan-keraguan, hujah-hujah bagi orang yang ragu terhadap ilmu Allah. Allah catat ilmunya tentang kejadian alam raya ini. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Setelah itu kemudian Allah SWT menghendaki itu terjadi. Secara penciptaan. Dan kehendak Allah ada dua. Kehendak secara penciptaan, kauniyah, dan secara syar'iyah. Yang keempat, barulah diwujudkan itu. Setelah Allah berkehendak, wujudkan terjadinya, yaitu sekarang yang terjadi barusan kita lihat. Barusan kita ketahui. Paham ini ya? Itu kalau berbicara takdir. Jangan memahami takdir dengan pemahaman Jabariyah. Jabariyah itu artinya kita seperti boneka. Seperti wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Bukan demikian. Kemudian ada yang Qadariyah. Qadariyah itu berarti mereka, makhluk itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Gak ada kaitannya dengan Allah menurut mereka. Sehingga menurut mereka itu Allah tidak tahu sampai kejadian. Kalau kayak gitu berarti menurut mereka ilmunya sama dengan ilmu makhluk. Karena kita tidak tahu sesuatu itu kecuali kalau sudah terjadi. Nah itu dua kelompok menyimpang dalam masalah takdir. Itu kalau kita berbicara tentang takdir Allah. Maka makna daripada al-khaliqu maksudnya adalah Allah yang maha mentakdirkan. Al-bari'u al-bur'u wal-fari. Mewujudkan apa yang Allah takdirkan. Jadi al-khaliqu Allah yang mentakdirkan seluruh makhluknya. Al-bari'u Allah yang mewujudkan apa yang Allah takdirkan. Al-musawwiru Allah yang memberikan rupa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Wa tanfidz wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu ila al-wujud, yaitu mewujudkan dan menyesuaikan apa yang diwujudkan, yang diciptakan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Wa laisa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru 'ala tanfidzih. Tidak semua yang mampu mengadakan, ya, tidak semua yang mampu mengadakan itu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Siwallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia punya rencana enggak? Punya. Saya rencana umur 40 tahun punya rumah. Gitu. Bisa wujudkan atau tidak? Ada yang terwujud, ada yang tidak. Taruhlah terwujud, pengen rumahnya tingkat 10. Setelah dihitung-hitung dana, ya, jangankan tingkat 10. Satu lantai saja gentengnya belum selesai. Kan begitu. Nah itulah manusia. Punya rencana. Belum tentu bisa mewujudkan. Kalaulah bisa mewujudkan, belum tentu sesuai keinginan. Itu manusia. Beda dengan Allah. Allah itu sudah mencatat apa yang akan terjadi dalam takdirnya di Lauhul Mahfuz. Dan Allah itu mampu dan pasti mampu mewujudkan apa yang sudah Allah tulis tadi. Dan Allah maha mampu mewujudkan, ya, memberikan rupa atas wujud yang Allah ciptakan tadi sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Itulah maha sempurnanya Allah al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir. Kalau diurutkan, Allah lah yang maha memberikan takdir. Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu sesuai takdirnya. Dan Allah lah yang memberikan rupa segala sesuatu dengan kehendaknya. Beda dengan makhluk. Punya rencana, belum tentu bisa mewujudkan. Taruhlah bisa mewujudkan, belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Kan begitu. Ya. Sehingga berbeda antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Kata penyair Arab, wala anta tafri ma khalaqta wa ta'a wa ba'dul qawmi yakhluqu thumma la yafri. Sesungguhnya engkau adalah pasti mewujudkan apa yang engkau ciptakan. Tapi sebagian orang itu bisa mewujudkan tetapi tidak bisa sesuai dengan keinginannya. Inilah bukti bahwasanya lemahnya manusia. Ai anta tanfidhu ma khalaqta. Engkaulah ya Allah bisa mewujudkan apa yang engkau takdirkan dan bisa memberikan rupa sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Bi khilafi ghairik, berbeda dengan selainmu ya Allah. Fa ilahu la yastati'u ma yurid. Selainmu itu belum tentu dia mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, sehingga fal khalqu at-taqdir wal fari'u at-tanfidh. Sehingga makna al-khaliqu adalah pentakdiran, pencatatan takdir. Kemudian al-bari adalah tanfid, pewujudan daripada takdir tersebut. Kemudian al-musawwir adalah memberikan rupa atas wujud yang diciptakan sesuai apa? Sesuai dengan kehendak. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqal qaddara al-jalal thumma al-fara. Ai qata'a ala ma qaddarahu bihasbi ma yurid. Yaitu ada ungkapan Arab, ya, ketika memotong sesuatu sesuai dengan yang diinginkan, itu qaddar al-jalad thummal fara'ai, dia memutuskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yaitu ketika dia merencanakan sesuatu, kemudian dia bisa mewujudkannya dan memberikan rupa sesuai dengan keinginannya. Ini istilah orang Arab, qaddar al-jalad thummal fara'ai. Dia bermimpi, dia wujudkan, dan dia bentuk sesuai dengan keinginannya. Baratnya begitu, kalau kita punya harapan, subhanallah terwujud. Setelah terwujud, keinginan wujudnya, rupanya, seperti yang kita inginkan. Ini kan nikmat. Cuma kan manusia gak bisa memastikan seperti itu, kan? Beda kalau Allah itu qatta ala qadari. Bisa memutuskan, bisa memastikan. Apa yang Allah takdirkan, pasti terwujud. Apa yang Allah wujudkan, pasti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini menunjukkan maha sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjawab pertanyaan sebagian kaum yang mereka mengatakan bahwasanya enggak ada dalil bahwasanya Allah ada. Kan ada orang mengatakan demikian. Silakan dicari dalam Al-Quran, Was-Sunnah, gak ada. Allah wujud, gak ada. Ya kalau lafad wujud, gak ada. Mau cari dalam Al-Quran, mau sunnah dengan lafad wujud, gak ada. Sehingga Allah tidak sifati dirinya dengan wujud. Tidak mensifati Allah wujud. Dan seterusnya. Tidak. Seperti yang dikosidahkan Allah wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Lafad wujud tidak ada pada sifat Allah dalam Al-Quran dan sunnah. Tapi sifat ini, ya, itu terfitrahkan dalam diri kita dan masuk dalam kalimat al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwir. Sehingga kalau ada tanya, apakah Allah ada? Kita jawab, bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Jadi sifat ada itu sifat untuk makhluk. Adapun sifat untuk Allah adalah al-khaliq yang menciptakan ada. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah Allah ada? Bahkan Allah itu menciptakan yang ada. Jadi kamu gak usah ragu Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan yang ada. Dan kalau Allah mensifati dirinya dengan maha ada, itu terlalu rendah lafadznya. Karena itu kalimat wujud itu untuk makhluk. Kalau kalimat bagi Allah, apa lafadznya? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dialah Allah yang maha mentakdirkan. Al-Bari yang mewujudkan, Al-Musawwir yang memberikan rupa perwujudannya tersebut atau ciptaan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kan indah sekali ya. Gak usah memaksakan lafad wujud pada sifat Allah. Karena Allah pun tidak memilih lafad wujud untuk mensifati kemahasempurnaannya. Karena sifat wujud itu lebih pas kepada makhluknya. Yang lebih pas bagi Allah sesuai dengan firman-Nya, wal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha pencipta dengan takdirnya. Al-bari'u yang maha mewujudkan takdirnya. Al-musawwiru yang memberikan rupa sesuai dengan kehendaknya. Dan sempurna sekali kan? Kalimatnya indah, sempurna dan gampang. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, apakah Allah ada? Bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Apa yang ada itu ciptaan Allah. Ada apa tidak? Ya tentu saja, wong yang mewujudkan yang ada, masa enggak ada? Cuma lafaz ada ini terlalu pantasnya bagi makhluk, bukan Allah. Kalau Allah adalah Al-Khaliq. Al-Bari. Al-Bari itu adalah Khaliqul Wujud. Pencipta apa yang ada. Sehingga kalau di tafsir yang lain, ditafsirkan Al-Bari adalah Khaliqul Wujud. Al-Khaliqul Wujud. Yang Khaliqul Wujud, yaitu menciptakan apa yang ada. Sehingga tidak mensifati Allah wujud dan seterusnya. Bukan. Tapi Allah Al-Bari yang menciptakan wujud. Karena kalau orang filsafat biasanya nanti akan ketemu nanti membahas tentang wujud. Kalau di dalam ilmu mantik itu ya dasar ilmu filsafat. Kok tahu Zaid? Ya memang di dalam usul fikih mukaddimahnya itu ilmu mantik di awal gitu. Misalkan dalam kitab kitabnya Ibnu Qudamah dalam masalah usul fikih. Yaitu dalam kitab beliau ada mukaddimah fi ilmin mantik. Kalau disesuaikan dengan ilmu mantik untuk diterapkan pada zat Allah, pada sifat Allah yang nanti susah. Misalnya, dalam ilmu mantik tersebut, kan membahas yang namanya wujud. Wujud itu dalam bahasa Indonesia ada. Jadi, apa itu ada? Definisi ada itu apa? Kemudian didefinisikanlah menurut para filsafat ada adalah begini, begini, begini, begini. Sehingga kalau Allah nanti disifati dengan ada, nanti mereka pun akan membahas lalu apa buktinya ada. Jadi mau membahas sesuatu itu kan ada, wujud. Kemudian yang namanya wujud itu ada yang apa? Sesuatu yang subhanallah. Sesuatu yang ada berarti ada sesuatu yang wujud lidatih dan wujud lihairi. Ini sesuatu yang ada nih. Sesuatu yang ada itu ada yang ada secara zatnya, ada yang ada karena yang lainnya. Nanti kan dibahas begitu. Nanti dibahas, oh berarti Allah itu ada karena apa? Secara zatnya apa secara yang lainnya? Ini kalau bahasan filsafat, makanya mumet. Nanti kalau sudah berbicara tentang zat, zat itu nanti punya jauhar. Jauhar itu jauhar itu sesuatu yang nampak dan ada yang lihair dari jauhar, yang tidak nampak. Nah Allah itu yang nampak apa tidak nampak? Nanti kalau sampai seperti ini, kalau kita katakan nampak, oh berarti bisa lihat. Tapi di dunia gak bisa lihat. Kalau kita katakan tidak bisa melihat, tapi nanti di akhirat bisa lihat, nanti bertentangan lagi. Sampai nanti pada tingkatan jisem wa khairul jisem. Sesuatu yang ada itu ada yang berjisem, berjasad, ada yang tidak berjasad. Nah Allah itu berjasad apa tidak berjasad? Nanti mumet lagi. Nanti setelah berjisem, a'adha, semua jisem lahul a'adha, punya anggota. Seperti antum berjasad. Jasad antum punya anggota tubuh. Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Setelah ada anggota tubuh, kan ada a'adha, ada ajza. Ada a'adha itu bagian tubuh. Ada perincian dari anggota tubuh. Nanti kalau kita mensifati Allah dengan sifat wujud, nanti konsekuensinya ini wujudnya lidati au lihairih. Ini jisem atau lihairih jisem. Ini jauhar apa laisa bijauhar. Ini punya Allah atau tidak. Ini punya ajza atau tidak. Akhirnya ketika mensifati dengan sifat wujud, masuklah dalam pembahasan filsafat. Kalau itu dibahas dalam masalah fisika, boleh-boleh saja. Sebuah benda itu, ini itu, silakan. Sehingga Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat wujud. Bahkan al-bari adalah khaliqul wujud. Allah lah yang menciptakan wujud. Sehingga mau dicari dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak mensifati dengan sifat wujud. Sehingga kita pun tidak mensifati Allah dengan sifat wujud. Tetapi sifat Allah adalah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq, sama pencipta dengan takdirnya. Al-bari artinya apa? Khaliqul wujud, yang menciptakan wujud. Paham ya? Kadang, oh kalau kalian tidak mensifati Allah dengan sifat wujud, berarti tidak beriman Allah itu ada. Bukan begitu. Bahkan Allah yang menciptakan apa yang ada. Assalamualaikum ya, sampai jamnya melebihi waktunya. Karena pembahasannya seharusnya ini agak panjang. Karena nanti berhubungan dengan seperti itu. Assalamualaikum, sudah lewat 10 menit. Semoga nanti kita bisa lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Adapun tadi tentang pembahasan mantik atau filsafat, antum gak usah dibawa ke pikiran. Nanti kalau bawa pikiran, gak bisa tidur nanti. Wujud-wujud itu ada yang ada, itu yang ada dengan zatnya, ada yang dengan yang lainnya. Setelah itu punya tubuh atau tidak, setelah itu nampak atau tidak, setelah itu nanti punya anggota tubuh atau tidak, nanti punya perincian atau tidak, mumet. Paham ya? Makanya yang mumet-mumet ditinggalkan saja, yang jelas-jelas saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.